Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu alaihi wa barik nabiyina Muhammad wa alihi washabbi wa man ittaba bihadihi wa sallam sidrilil mudin wa ba'd. Ya. Tadi setelah terpenuhi semua syarat jual beli, setelah kita mengetahui konsekuensi dari qabdh, kemudian setelah kita mengetahui hak khiyar, setelah tidak ada khiyar, maka jual beli menjadi sah, menjadi lazim dan mesti kecuali ada hal-hal yang merusak akad. Apa saja hal-hal yang merusak akad? Di antaranya riba, gharar, dan kezaliman. Sekarang kita jelaskan dulu riba. Definisi riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti tambahan. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Iya. Tambah anak riba juga kan? Iya, secara bahasa riba. Tambah anak riba. Baik, terus. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang dikenal dengan riba dain. Atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi. Emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Dengan jenis yang sama. Atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai. Ya, ini tidak bisa disatukan definisinya karena memang hakikat tiga yang berbeda. Pertama ada riba dain, riba hutang, kemudian riba jual beli. Kita akan jelaskan riba hutang ini, menambahkan beban hutang. Ini yang lain tinggal dibaca saja, pindah ke halaman 12. Halaman 12 riba jahiliyah. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah, paragraf 1 2 3 4. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Ya. Ini riba yang dilakukan jahiliyah ketika Al-Qur'an turun. Satu, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Jelas ini kan? Ini ribanya jelas. Terus. Dua, seorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh. Nanti piutang Anda akan saya tambah. Ini jelas bentuknya? Jelas. Ya. Tiga, seseorang... Jelas, bentar. Tagihan PLN... Beri saya tangguh, jangan putuskan, dia saya tambah. Riba atau tidak? Riba. Terus. Tiga. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada terus, bunga bulanan. Jelas ini bentuknya? Ini investasi atau bunga? Bagi hasil atau bunga? Apa bedanya dengan bagi hasil? Sebentar, saya katakan umpamanya ini akadnya bagi hasil. Investasi. Ini uang 100 juta. Untuk saya per bulan 2%. Kemudian kita buat akad selama 2 tahun. Setelah 2 tahun uang saya kembalikan 100 juta. Ini riba atau bukan? Saya bilang bagi hasil investasi, riba juga namanya. Saya tidak tentukan kepinginnya. Ini 100 juta. Saya investasi bagi hasil kepada Anda. Hasilnya nanti bisa 2% dari uang saya atau seberapapun. Yang penting saya dapat hasil 50% juga bisa 5% untuk Anda, 5% untuk saya dari keuntungan. Tetapi selama akad kita selama 2 tahun, setelah 2 tahun kembalikan uang saya 100 juta. Kalau ini walau ramai. Yang bilang riba. Ibu-ibu semua bilang riba kan, yakin saya bilang riba. Yang bilang boleh? Sisanya. Mana lebih bagus? Abstain atau angkat? Kalau yang gak tahu lebih baik diam. Jangan ngangkat. Tayo. Yang mengatakan boleh, kenapa boleh? Bagi hasil yang dijanjikan, itu... bukan berarti riba kalau dia kita mempresentasikannya. Dan kita membagi hasil dari keuntungan. Ya. Sementara pokok perjanjiannya adalah uang pokok tetap pokok. Tetap dikembalikan. Tetap dikembalikan. Baik. Uang pokok. Kalau begitu perjanjiannya, kemudian berapa hasil yang didapat, kita bagi persentasenya sesuai dengan kesepakatan. Kalau umpamanya rugi, tidak ada hasil, uang tetap kembali. Rugi kita sepakati. Kalau kita bentuknya mudharabah. Tadi uang kembali 100 juta. Apapun yang terjadi. Di situ yang tidak dibolehkannya. Tapi kalau tidak berarti boleh atau tidak? Tadi tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada kesepakatan. Berarti tidak boleh ini sudah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Antum yang bilang boleh. Permasalahannya bila ada dhaman ra'sul mal, nanti ke dalam bab musyarakah mudharabah kan kita jelaskan lebih rinci, bila ada jaminan bahwa uang kembali penuh, maka ini berubah akadnya bukan lagi investasi tapi pinjaman. Ya, ketika dapat pertambahan dari pinjaman, tetap ribanya tetap, bunganya tetap. Ketika tidak dengan tetap, riba dengan bunga tidak tetap. Boleh kan? Tentu tidak boleh. Artinya terjadi atau tidak riba dengan bunga tidak tetap, terjadi. Ini bentuknya yang terjadi. Dan ketika ini riba, maka akan merusak. Bukankah orang yang tertipu dengan investasi bodong itu, karena dia riba. Karena bila mudharabah dan dia tahu bahwasannya uangnya akan berkurang bila nilai asetnya menurun, dia tidak akan mau menyerahkan uang begitu saja. Dia akan teliti dengan baik. Karena dia mengetahui risiko uangnya akan berkurang. Dan ini dia yang mudharabah. Tidak ada jaminan ra'sul mal oleh salah satu kedua belah pihak. Bila ada yang menjamin, maka berubah akan menjadi qard dan tidak boleh mendapatkan pertambahan. Dan ini dalam musyarakah nanti begitu. Dalam musyarakah tidak ada jaminan ra'sul mal atau modal dari salah satu pihak yang bersyirkah. Bila ada jaminan, berubah akan menjadi qard pinjaman dan pertambahan dari itu namanya bagi hasil, sesungguhnya adalah riba walau namanya bagi hasil. Masya Allah. Modalnya terjamin. Apapun yang terjadi dengan usaha dia, tetap uang kembali 100 juta. Jelas? Kalau memang betul-betul bersyirkah, berusaha bekerja sama, ya, tentu kira asetnya naik. Kalau rugi, turun asetnya. Tidak ada jaminan uang kembali 100 juta. Fadol, ini apa? Nanti ada bab mudharabah musyarakah boleh, tapi nanti. Tapi tidak dengan bentuk premi. Yang terjadi dalam keuangan syariah memang pihak ketiga yang menjamin LPS. Tapi antara bank syariah dengan LPS ada enggak premi dibayar? Setahu saya ada. Maka bentuknya adalah asuransi. Baik. Ustaz? Ya, Bu. Ini Ustaz, tadi kan udah jelas itu yang mana riba, kalau misalnya 10 kembali 11 jelas Ustaz ya. Jadi ini kasusnya kalau seandainya Ibu, apa ini? Enggak, ini maksudnya Ustaz, ini penjelasan ini. Ayo, silakan. Kalau ini ditukar Ustaz. Misalnya kemarin tuh dia berutang dengan uang 25 juta. Ketika uang itu jatuh tempo tidak dibayar, kemudian dia tahu bahwasannya harga uang itu tambah lama tambah turun, maka si pengutang ini meminta kepada si yang berutang, kita ganti nilai hutang ini dari uang rupiah menjadi emas. Kalau gitu gimana tuh Ustaz? Bertambah enggak nanti jadi utangnya, Ibu? Jawab. Bertambah atau tidak jadi utangnya, Ibu? Bertambah, mungkin juga berkurang Ustaz ketika emas. Kalau berkurang ngapain dikonversi dan ke emas? Gimana Ustaz? Kalau berkurang ngapain dia konversikan dengan emas? Mending minta uangnya. Ini tidak dibayar Ustaz, sekian lama misalnya setahun, dua tahun. Iya betul Ibu, sekian lama. Tapi ketika dibayarnya, kalau dikonversikan dengan emas, bertambah atau tidak nilai utangnya? Kemungkinan besar bertambah tentunya Ustaz. Kemungkinan besar bertambah. Kalau bila kurang dia tidak akan mau konversikan, ya kan Ibu? Iya. Iya, bertambah. Setiap bertambahnya riba atau tidak? Pertambahan hutang? Riba. Jadi? Tidak boleh. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pelatihan setengah hari udah bisa Ibu menjawab, Masya Allah. Terus, terakhir contoh yang ketiga. Poin yang keempat, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Ya, ini jelas. Kalau jelas kita Ustaz, ya. Yang nomor 4 ini Ustaz dijelaskan lagi Ustaz. Enggak paham saya Ustaz. Iya, Ibu. Dia beli barang. Beli mobil dengan cara tidak tunai. Ya, dengan angsuran umpamanya per bulan 5 juta. Lalu dibuat persyaratan, kalau terlambat dia membayar angsuran yang harusnya bulan 3 dibayarnya bulan 3, tapi bulan 4 belum dibayar dia, bulan 5 belum dibayar dia. Dia dikenakan denda denda keterlambatan sebanyak umpamanya 0,00 sekian dikali hari dikali angsuran. Bertambah kan angsurannya? Ya. Ini riba jahiliyah, bukan riba zaman sekarang. Sekarang ada atau tidak ini? Jahiliyah saya bilang ini. Sekarang ada juga? Ada. Enggak perlu kita bikin contoh baru berarti kalau ada juga. Baik. Jelas sekarang Ibu? Baik. Pertanyaan? Teno. Berapa persen? Terus? Kalau 5 hari? Kalau dia bayar pada saat jatuh tempo atau 10 hari sebelumnya? Iya, Ustaz. Hari jatuh tempo 30 hari. Ya. Dia bayar dalam jangka waktu 10 hari itu dapat potongan 1%. Kalau 2 hari berapa persennya? Enggak ada, sama, Ustaz. 10 hari saja. Dibawa kecil dari 10 hari gitu. Ya. Dibuat dia dalam akad. Perjanjiannya? Iya, Ustaz. Harganya tidak ini tidak boleh dan karena horror. Harga tidak jelas di sini, bukan riba. Tapi harga tidak jelas. Ketika bikin akad bisa jadi dia bayar sebelum 10 hari kan. Harganya 100 juta tadi menjadi 99. Bisa jadi dia bayar 11 hari, harganya tetap 100 juta. Sekarang harganya 2 atau tidak ini? 2 juta atau tidak? Maka tidak boleh. Tapi kalau disepakati pada waktunya, boleh dinamakan dengan ba'at ajad. Disepakati pada waktunya. Tetap ini kalau saya maju pembayarannya sebagai jatuh tempo ini ada potongan tidak? Tidak ada. Dalam akad tidak ada. Ketika dia bayar setelah 2 hari dia punya uang tunai. Saya mau bayar sekarang. Anda kasih potongan? Oh iya udah saya kasih potong 1%. Boleh. Karena dalam akad tadi jelas harganya cuma 100 juta. Sekarang dia minta potongan boleh. Jadi sekarang akad yang baru untuk memberikan potongan. Jelas? Baik. Halaman 13 riba dain. Memahami kaidah bukan memahami kaidah fikih kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Fadhal. Ribadain adalah riba yang dilakukan terus, oleh teruskan saja. Memahami kaidah fikihnya saja langsung saja. Memahami kaidah fikih kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Ini tidak ada hadis yang marfu yang sahih. Mauquf pun sebagian ulama mengatakan tidak ada yang sahih juga. Sehingga dimakan ini kaidah fikih. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Kaidah di atas seolah-olah meliputi setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman. Hukumnya riba. Namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat atau keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut. Penting ini dan perhatikan dengan baik agar tidak salah menggunakan kaidah ini. Baik. Satu, keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan. Seperti seorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman atau bank. Itu seperti bank gitu ya. Seperti bank. Maka peminjam mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya. Aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan. Jelas ini maksudnya. Dapat? Ya. Kita memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan. Nabung. Berikan pinjaman nama akadnya kan? Atau titipan? Atau wadiah? Tidak bisa dua-duanya. Sebagian wadiah, sebagian Kalau wadiah, titipan, barang tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan. Bila Anda nabung, uang Anda digunakan atau tidak oleh bank? Digunakan. Yang diberikan oleh dia gantinya kan bukan barang nomor seri yang Anda masukkan, bukan kan? Bukan. Maka ini namanya qard akhdhu syai'in muraddu badalihi. Mengambil satu barang, kemudian dikembalikan gantinya. Jelas? Anda akadnya adalah qard, memberikan pinjaman. Memberikan pinjaman. Anda disepakati, seperti dalam giro di kantor pos. Ada kan kantor pos membuka rekening giro? Ada giro. Ada pertambahan atau tidak? Ada pertambahan atau tidak? Tidak. Rekening giro tidak ada pertambahan, di kantor pos tidak ada. Biaya administrasi juga dinolkan. Tidak ada. Jelas ini? Ini Anda yang memberikan pinjaman ke kantor pos ini, dapat manfaat atau tidak? Dapat. Dalam bentuk aman. Aman. Tersimpan. Bisa Anda umpamanya masukin di kantor pos di sini, ambil di Jakarta, bisa. Bisa Anda ambil. Aman. Tidak perlu Anda membawa uang cash di perjalanan. Ya. Dapat manfaat atau tidak? Masuk dalam kaedah atau tidak ini? Hah? Berarti riba? Kalau masuk berarti riba. Riba? Ini manfaatnya iya, masuk dalam manfaat, tetapi tidak masuk dalam kaedah. Karena sisinya dalam manfaat yang mengikut. Pasti akan ada dalam akad qard itu. Pasti akan ada dalam setiap akad qard. Jelas? Jelas kan? Jelas, jelas. Ini mesti ada dalam dinamakan manfaat tabi'ah laysat munfasilah. Yaitu manfaat ini mesti ada dalam akad pinjaman. Ketika kita pinjaman, walaupun pinjamkan ke orang miskin, ya, walaupun kita pinjamkan ke orang miskin, ya, kan kita ngumpul. Soalnya dia kaya, dia bayar lagi kan? Kalau akadnya pinjaman. Kalau apalagi kalau kita berikan pinjaman kepada orang kaya, ya, kita berikan pinjaman kepada orang kaya, maka manfaat seperti tadi, uang kita ngumpul, kemudian aman dari pencurian, karena akadnya pinjaman, ya. Ini manfaat kan? Tapi dia keluar dari kaedah ini. Karena manfaatnya pasti ada dalam qard. Kalau ini masuk dalam riba, berarti tidak ada lagi qard. Jelas ini maksudnya manfaat? Jelas. Manfaat mana yang diharamkan? Ini pengecualian dalam kaedah ini. Dinamakan mustasna min al-qaedah. Pengecualian dalam kaedah. Paham ini? Paham. InsyaAllah. Kalau belum paham, gimana saya menjelaskan lagi? Paham kan insyaAllah? Kurang insya paham, Ustaz. Kenapa Ibu? Kurang paham saya, Ustaz. Saya ulangi lagi Ibu. Coba saya bikinkan contoh yang dijelaskan oleh Bukhari dalam sahihnya tentang kasus Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam dititipkan uang oleh para pedagang yang ingin pergi berdagang keluar dari kota Madinah. Maka Zubair mengatakan, "Hala ja'altuhum qardan?" Jadikan ini akad qard, jangan titipan. Karena bila ini akadnya titipan, hilang Zubair tidak tanggung jawab. Terbakar rumah Zubair tidak tanggung jawab. Tapi kalau akadnya qard, setelah diterima oleh Zubair, hilang, wajib diganti. Itu akad qard. Jelas. Di sini jelaskan dapat manfaat pemberi pinjaman yang menitipkan uang tadi akadnya pinjaman. Jelaskan dapat manfaat dia. Jelas dapat manfaat. Aman uangnya, terjamin. Tapi manfaat ini apakah manfaat yang diharamkan atau tidak? Tidak, karena dia mengikut dalam kaidah tersebut. Dan untuk pengikut ini, yang bila mesti ada setiap akad qard itu pengikut namanya. Tidak terpisah manfaatnya. Sekarang jelas Ibu? Ya jelas Ustaz, cuma satu lagi Ustaz, kalau ya, di bank itu kita kan dapat manfaat. Dikasih juga bunga loh Ustaz. Jadi bagaimana tuh? Kita dapat manfaat jadi kasih bunga juga. Bagaimanapun di bank itu saya lihat begitu. Terus? Boleh atau tidak Ibu? Enggak boleh Ustaz. Jadi uang kita kan enggak berkurang jadinya. Yang Ustaz, bunganya tadi, pertambahan tadi ini terpisah atau tidak? Terpisah. Ini terpisah. Ya, terpisah berarti masuk dalam kaedah. Kita ingin menjelaskan makna kaedah dulu aja Ibu. Yang rasa aman tadi, ini tidak terpisah dalam pinjaman. Pasti akan ada. Ya Ustaz, kita kan dapat rasa aman tuh Ustaz. Pasti kan kita bayar tuh Ustaz. Ini pertanyaan kedua berarti. Bukan, yang tadi juga Ustaz enggak paham saya. Berarti kita ada rasa aman. Mestinya uang kita kan keluar tuh Ustaz, bayar itu mestinya. Bayar karena kita. Ya, kita bayar mestinya kan. Kita kata uang kita aman, gue mau bayar. Gue berikan pinjaman ke seorang lalu ketika kembali potong begitu. Tidak, maksud saya. Biasanya kita nitip uang atau akad qard ini Akad kuat ini Ustaz, yeah. Kan uang kita aman nih. Kalau hilang dia ganti. Yeah. Yeah. Berarti rasa aman tadi kan dibayar mestinya Ustaz. Harusnya kan kita yang meminjamkan tadi bayar lagi gitu. Kita yang bayar ke dia karena kita udah rasa aman ini. Iya kan kita meminjamkan, berarti kan kita yang bayar itu ya, maksudnya. Iya Ustaz. Nah sementara uang kita nggak kurang tuh Ustaz. Nggak kurang. Iya bagaimana tuh Ustaz? Dapat manfaat lagi ini. Iyalah manfaat jadinya Ustaz. Kalau ibu kurangi boleh. Ibu tidak mengurangi juga boleh. Oh ya, terima kasih Ustaz. Iya ibu, karena qard akadnya adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil suatu barang diberikan gantinya. Gantinya itu imma misli. Bila ada semisalnya, tadi ada semisalnya nominalnya. Iya kan? Maka kembalikan seperti tersebut. Ya. Kalau umpamanya titipan tadi, dia minta jasa, haknya dia. Tapi kalau dia meminjam, minta lagi potong uang, siapa yang mau ngasih dia pinjaman? Jelas, Ibu? Jelas, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Allah berikan. Ini kaidah, ini maksud poin pertama dari kaidah ini. Titipan si bank milik jasa, lalu siapa yang mau nabung di dia? Boleh sih boleh, tapi siapa yang mau nabung? Tapi dengan syarat uang tidak boleh diputar dia. SDB namanya lagi, safe deposit box. Pada akadnya begitu. Pada akadnya begitu. Ustaz, boleh bertanya sebentar Ustaz? Boleh, tapi ini saya mati Bu. Silakan. Ini Ustaz tadi yang titipan tadi wadiah tadi Ustaz, kan Ustaz menyampaikan bahwa pihak yang kita menitip tidak boleh memanfaatkan dana atau barang titipan tersebut ya Ustaz. Iya. Bagaimana dengan wadiah yad al-damanah itu Ustaz? Iya, ini nama saja, intinya adalah qard pinjaman. Itu qard. Iya. Oh, gitu. Namanya wadiah yad al-damanah, hakikatnya adalah qard pinjaman. Jadi itu tidak boleh mendapatkan itu hadiah. Itu boleh Ustaz. Boleh dengan syarat, syarat boleh. Peminjam yaitu pihak lembaga keuangan di sini tidak boleh memberikan hadiah. Kalau dia berikan hadiah maksud dalam barang Rasulullah SAW, idza akhlasadukum qardan fa uhdiya ilaihi aw ahmalu fi dabati fala yarkab wala yakbalha wala yarkab illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalik. Bila seseorang orang memberikan pinjaman, maka si penerima pinjaman tidak boleh memberikan hadiah kecuali setelah terbiasa terjadi sebelum ada akad pinjam-pinjam. Kalau dalam bentuk akad giro wadiahnya tersebut tidak ada bonus, tidak ada hadiah, ya, maka akadnya boleh dinamakannya yad wadiah yad dhamanah, silahkan walaupun hakikatnya adalah qard. Karena yang dilihat al-ibratu fil uqudi, al-ibratu fil uqudi bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dilihat dalam akad adalah hakikat dan maknanya dan bukan namanya. Silakan dinamakan yang lain-lain, tetapi hakikatnya dilihat. Ini adalah qard. Ustaz, kalau andai dalam memanfaatkan harta itu mendapat keuntungan, apakah yang menitipkan uang kita boleh memberikan keuntungan itu? Kalau disyaratkan tidak boleh, tapi tanpa disyarat nanti sabar Ibu akan ada ini. Tanpa disyaratkan dan dibayarkan setelah hutang selesai boleh. Ya, antara wadi'ah tadi. Apakah kita tidak membedakan antara wadi'ah itu ain ataupun saman? Kalau wadi'ah berupa emas dan perak itu ain. Tapi kalau seperti uang rupiah itu kan saman. Jadi kalau saman apakah tidak bisa dimanfaatkan? Karena ainnya tetap. Apa namanya nilainya adalah tertentu. Definisi qard akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil suatu barang dan diberikan gantinya. Yang ganti di sini jelas nomor serinya sudah berbeda. Berarti gantinya diberikan bukan uang barang yang dipakainya. Umpamanya dia pinjam, dia titipkan motor. Lalu dijualnya oleh si yang menerima titipan. Kemudian nanti digantinya sama persis speknya. Hanya beda nomor rangka, nomor ini saja dan nomor plat. Ya, boleh. Tidak. Ini namanya qard atau wadiah? Qard. Ya, beda antara ini. Antara mata uang memang nomor seri berbeda. Tetapi nilai tetap akan sama. Sama dengan motor tadi. Memang berbeda, tapi nilai motor sama. Yang dimaksud dengan qard raddu badalihi, Gantinya ini imma misli wa imma qimi. Bisa jadi semisal, bisa jadi dengan qimah. Syakallah khair Ustaz atas masyarakahnya. Fadal Ustaz. Kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam, yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Ini jelaskan keuntungannya untuk pihak yang meminjam. Ya, terus. Dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak, peminjam dan memberi pinjaman. Seperti arisan, di mana peminjam dan pemberi pinjaman mendapat manfaat yang sama dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar. Ya. Begitu juga dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga, seperti keuntungan yang didapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Ya. Bila seseorang berkata kepada perantara, sekarang untuk pihak ketiga, bukan untuk pemberi pinjaman. Kalau untuk penerima pinjaman, jelas tadi boleh. Untuk penerima pinjaman sudah kita rincikan tadi. Untuk pihak ketiga, coba fadal. Carikan aku pinjaman dan untukmu 10% dari besarnya uang pinjaman. Maka perantara berhak mendapatkan 10% dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya. Ibnu Qudamah berkata, jika seorang berkata kepada seseorang, carikan aku pinjaman 100 dinar dan untukmu 10 dinar, akad nisa. Karena 10 dinar ini itu merupakan imbalan dari jasanya mencari pinjaman. Ini jelas. Walaupun si peminjam akan bertambah pinjamannya kan. 100 dirham, 100 dinar kepada pemberi pinjaman, 10 dinar kepada pihak ketiga. Tetapi ini untuk imbalan yang bukan untuk imbalan jasa dan bukan untuk si pemberi pinjaman. Kalau pemberi pinjaman yang memberikan jasanya, boleh atau tidak? Pemberi pinjaman memberikan jasa. Seperti umpamanya, dalam contoh, nanti dulu ke lembaga keuangan. Saya di Jakarta, Anda di sini. Lalu, saya pinjam uang ke Anda 100 juta. Jelas, Teno? Ya, 100 juta, Teno. Baik. Lalu kata si Teno, Ustaz silakan ambil kemari. Cash uangnya. Anggap tidak ada bank, tidak bisa transfer segala macam. Anggap tidak ada. Atau saya ngantar ke Ustaz, tapi tolong Ustaz bayarkan tiket saya, taksi dari bandara ke rumah Ustaz, makan siang pakai makan siang tuh. Ya. Bertambah nanti harga tiket, utang 100 juta, tambah tiket berapa? Jakarta pulang pergi, anggap 1 juta. Taksi umpama 200, 1 juta 200. Berarti nanti saya bayar 101.200.000 rupiah. Ini pertambahan riba atau tidak? Kalau betul real jasanya hanya biaya tadi, maka ini betul masuk dalam kata yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Maka aplikasinya dalam bentuk umpamanya produk lembaga keuangan, produk-produk satu lembaga keuangan syariah di mana menerapkan biaya jasanya yang tidak real dapat keuntungan, ini tidak boleh. Ini menjadi tidak boleh. Baik, karena bisa menjadi sarana untuk mencari riba. Dalam contoh gadai emas, ya, gadai emas bacalah panjang di sana sejarahnya. Baik. Ya. Ini dalam contoh, dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua pihak, belah pihak, peminjam dan peminjam pinjaman, seperti arisan. Ini perlu kita jelaskan bentuk realnya, karena di dalam bentuk arisan kadang-kadang ada yang makan, ya, terima sekarang, maka ini makan di rumah sepulan, ya, dan ini menerima makan di rumah sepulan, karena bisa saja makan di rumah sepulan biayanya bisa 300 ribu. Ya, buat lontong umpamanya. Yang satu lagi bikin soto bisa mungkin 400 ribu. Jadi ada unsur di sini, unsur kelebihan. daripada anggota-anggota arisan tersebut. Iya. Dan apakah tidak termasuk riba? Saya menilai ini termasuk bagian daripada riba. Iya, betul, tidak ada bedanya. Teruskan. Cukup Ustaz, saya kalau khair sama masukannya. Ini betul riba. Karena yang mendapatkan diwajibkan dia membayar. Dia membayar makan orang. Yang status mereka semua adalah pemberi utang, pemberi pinjaman kepada yang menerima. Dan saya mengambil kira-kira yang realnya, andai kata masing-masing umpamanya membayar, umpamanya konsumsi, 300 ribu, ya, konsumsi, ya, ya, bagus, ditetapkan 300 ribu masing-masing anggota. Ya, teh, bagus. Teh, jadi keluarga. Dengan demikian apapun jenis daripada makanannya, yang jelas biayanya adalah 300 ribu. Teh, syukurlah. Bagaimana? Cukup, boleh. Bila dibayar konsumsi di luar itu maka boleh. Apa paling baik adalah biaya konsumsi di luar akad arisan. Padahal Samsul Rizal. Pak, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang, pinjaman memberi peminjam hadiah. Ya. Baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa qadhani wa zadani." Nabi pernah memiliki utang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai utangnya. Ya, ini boleh kalau saat pelunasan dan tidak disyaratkan. Kalau ada persyaratan, tidak boleh. Tapi tidak ada persyaratan, tapi sudah biasa. Jadi boleh juga dia. Memang pinjam di koperasi syariah ini tidak ada pertambahan. Tapi biasanya infaklah untuk berapa aja infak. Oh, ini jadi boleh. Pinjam 10 juta berarti 10 juta. Tapi ada infaknya, seberapanya, seikhlasnya. Kalau itu ditetapkan ya sama, Sat. Tidak, infak ditetapkan, seikhlasnya. Ya mau infak, enggak. Boleh. Yang infak enggak, tapi kalau enggak nanti dia pinjam lagi enggak dibayar si pinjam. Menjadi uruf dia menjadinya. Ada tambahan tapi menjadi uruf. Al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Ya, al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. 5, keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Ini masuk dalam kaidah ya. Sebelum utang dilunasi diberikan manfaat dari pinjaman tersebut, ini masuk dalam kaidah. Bila keuntungan diberikan sebelum utang dilunasi juga tidak dibolehkan, sekalipun atas nama hadiah. Jelas ini, belum utang ketika baru buka rekening, langsung diberikan hadiah. Tapi kalau Anda menutup rekening diberikan hadiah pada waktu ini, boleh? Boleh. Terus. Berdasarkan sabda Nabi SAW, إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّبَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَيَّكُونَ جَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka jangan engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya kecuali pemberian hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau memberikan dia pinjaman. Hadis Ibnu Majah dengan derajat yang sahih ya. Ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuti. Baik. Riba dan ini jelas haram kan? Jelas haramnya. Jelas? Dalil-dalil yang terlalu banyak. Ijma para ulama riba dain adalah haram. Apakah ada riba dain yang dibolehkan? Baca. Kapan riba dain boleh dilakukan? Berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit. Riba dain tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Ya, 0,001% pertambahan bunganya. Boleh? Tidak boleh. Tidak ada keringinan sedikit pun dalam jumlah riba, hukumnya haram sekalipun kecil. Imam Malik rahimahullah berkata, adapun riba selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit. Membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba, meskipun sedikit. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan hutang itu adalah riba. Ibnu Qudamah berkata, riba diharamkan, baik jumlah uang riba, uang ribanya banyak maupun sedikit. Para peserta simposium ekonomi Islam di Qatar sepakat, riba mutlak diharamkan. Tidak ada perbedaan antara riba yang dilakukan dalam jumlah besar atau kecil. Juga berbeda dengan gharar yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat orang banyak akan transaksi tersebut. Riba dain tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak. Kecuali dalam keadaan darurat, riba dain boleh dilakukan dengan ketentuan mengangkat sebuah darurat. Jadi pertanyaannya, kapan riba dain dibolehkan? Dalam keadaan hajah. Apa beda darurat dengan hajah? Darurat bila tidak dilakukan akan hilang salah satu lima yang penting. Hilang nyawa, hilang din, hilang akal, hilang harta, kemudian hilang al-ard, harta kehormatan. Kalau hajah tidak hilang dia, tidak hilang tetapi akan berat. Tidak akan mati dia, tapi akan berat hidupnya. Makin dinamakan dengan hajah. Iya. Kalau begitu tidak ada lagi mana darurah. Hajah ini ya, dasar yang paling bagus itu dari Dr. Ahmad Ar-Rashidi, Dr. Ahmad Ar-Rashid, kakak kelas saya di Usul Fikih di Jantri Imam, tentang al-hajah indal usulin wal fuqaha. Beliau di sana menjelaskan maksud dari kaidah ini. Maksud kaidah ini tidak umum seperti yang kita pahami. Tidak umum seperti makna katanya. Maka bila kita menemukan kaidah, lalu kita memahami makna lughawi, tidak cukup seperti memahami kaidah kullu qadan jar manfaatan tadi. Banyak pengujian-pengujian di situ. Dan bila darurat, daruratnya ada ketentuan darurat. Ada ketentuan darurat. Di antaranya mutahakkikah. Kemudian di antaranya kemudian lagi bahwa tuqaddaru biqadariha, dengan seukurannya saja. Baik, terus. Langsung saja antum baca masih halaman situ, paragraf terakhir. Syekh Ibn Bayyah hafizahullah berkata, Syekh Ibn Bayyah hafizahullah berkata, nahyun maqasidiyun la tubihu illa ad-dururah al-kubrah katahrimi riban nasi'ah. Fahuwa kama yakul Ibn Taymiyah ashaddu minal maisir wal qimar. Sesuatu yang dilarang atas asas maksud tujuannya tidak dapat dilegalkan kecuali kondisi sangat darurat. Contoh larangan ini riba dain. Ibn Taymiyah berkata riba dain lebih berat dosanya daripada perjudian. Iya. Ketika sesuatu dilarang karena tujuannya diantaranya adalah riba dain, maka yang bisa mengatakannya adalah darurat saja. Dan ini sering. Dan ada saya dengan langsung dengan telinga dan kepala saya, salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional yang mengatakan bahwa manhaj atau metoda dari Dewan Syariah Nasional, walaupun riba, ya juz dil hajah, boleh bila ada hajah. Di antaranya hajahnya adalah ini masa peralihan, masa ini, masa ini. Tidak boleh riba dain dil hajah, tidak bolehnya darurat. Bolehnya adalah darurat. Terus halaman 18, kaidah riba bai'. Kaidah riba bai'. Dalam tukar menukar 6 harta riba ada 3 kemungkinan yang terjadi. 1, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 2 syarat. 1, ukuran keduanya harus sama, berat. Jika satuan barang berdasarkan timbangan atau volume, jika satuan barangnya berupa liter haruslah sama. Ya. Menukar 10 gram emas 22 karat dengan emas 20 karat. Emas yang 20 karatnya harusnya berapa gram? Saya ulangi. Saya memiliki emas 22 karat 10 gram. Ingin saya tukar dengan seseorang yang punya emas 20 karat, berapa gram harusnya dia berikan? 20 gram. Saya punya 10 saya. Pertanyaannya jelas? Jawabannya silakan. Berapa karat ya? Berapa gram? Saya ulangi. Saya punya 10 gram emas dengan karat 22 karat. Saya ingin tukar dengan seseorang yang memiliki emas 20 karat. Berapa gram yang harus saya terima dari dia? Gram, pertanyaannya gram. 10. Yang kedua, berapa gram? Bilang aja Bu, saya gak akan tanyakan. Saya akan tanyakan ke pasar gak. Bilang aja berapa kira-kira Ibu. Ibu cepat. Berapa? 11. Kita dapat angka sekarang. 11. Pertama mesti 10. Kedua harus yang punya 20 karat bayar 11. Saya sebagai manusia, yang mana saya terima? 11. Ya kan? Tapi halal atau tidak? Ibu, halal enggak 11 gram tadi, Ibu? Pertanyaannya halal atau tidak? Jangan jawab jawaban yang lain. Tidak. Betul, tidak halal. Walau tidak halal. Karena yang dilihat dalam persamaannya adalah beratnya. Karena ini gram. Anda yang punya dengan demikian, berarti harus 10 gram kan? Anda yang punya 22 karat, mau enggak menukar? Bagus. Memang ini tujuan Rasulullah, agar Anda tidak menukarnya. Kecuali ditukar dulu dengan benda yang lain. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, La taf'al bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahimi janiban. Jual kurma kamu yang jelek tadi dengan uang dirham, kemudian beli dengan uang dirham tadi kurma yang bagus. Walaupun hasil akhirnya tidak jauh berbeda. Ketika salah sahabat menukar kurma yang bagus satu sok dengan kurma dia yang campur, kualitas campur yang lebih rendah dengan dua sok. Akal mereka mengatakan tentu harus berlebih kan yang kualitasnya jelek. Tapi Rasulullah melarangnya. Karena ini riba. Jelas? Ustaz, sebentar ya, Ustaz. Bagaimana dengan barter tadi Ustaz? Maksudnya? Kan tadi harganya beda-beda. Yang misalnya, mana? Tanah. Ya, tanah. Baik. Tanah komoditi riba atau bukan? Bukan. Ibu? Tidak. Boleh, berarti tidak sama? Oh. Baik. Ya, pertanyaannya bagus sekali, betul. Tukar satu motor baru dengan motor bekas dua, boleh? Harus tunai atau tidak? Harus tunai salah satunya, dua-dua tidak harus tunai. Karena ini bukan komoditi riba. Pertama yang sejenis, teruskan dulu, nanti kan kita pelajari dulu ilat ribanya apa. Sehingga bisakah yang lain dimasukkan komoditi riba atau tidak? Cepat. Rizal, cepat sampai Rizal. Kedua. Saya berharap ini kita selesaikan sampai di sini, nanti kita masuk murabahah. Ini belum masuk kita ma'ayir, ini baru buku saya. Harusnya antum buku saya antum makan sudah. Buku Ustaz, saya udah lama. Ya, Ustaz, komoditi riba itu apa-apa aja ya Ustaz ya? Tadi sudah kan Ibu, emas, perak. Atau lihat halaman 17-nya Ibu, halaman 17-nya hadisnya itu. Makanya tidak saya baca tadi sudah pernah disebutkan dalam definisi tadi kan. Ya, sekarang enggak apa-apa Ibu halaman 17. Paragraf dalil tentang riba bayi, itu dia, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Jelas Ibu? Hah? Syair. Syair sejenis gandum juga, cuman dia bentuk lebih panjang. Kalau bur bentuknya bulat. Kenapa Ibu? Betul, makanan pokok. Ya. Terus. Syarat kedua. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Ya. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Iya. Jelas ini kan terus. Harus tunai. Selain tadi harus sama, harus tunai. Ya dan biadin terus. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadol. Dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasi'ah. Dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadol nasi'ah. Jelaskan ini. Baik, terus. Dua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tapi satu illah. Seperti menukar kurma dengan gandum. Ini sama ilatnya, yaitu makanan pokok. Tapi jenisnya berbeda. Satu kurma, satu gandum. Baik, terus. Menukar emas dengan perak. Menukar emas dengan perak. Sama ilatnya itu sebagai alat tukar. Baik, terus. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Tidak disyaratkan ukurannya sama. Boleh 10 gram dirham perak dengan setengah gram emas. Tetapi harus diserahkan akadnya itu tunai. Ya, dan biadin kata Rasulullah SAW. Serahkan emas setengah gram, terima perak 10 gram. Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserah terimakan di majlis akad. Dan tidak boleh menukar 1 gram emas diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba nasi'ah. Ya, 5 menit lagi. Begitu juga boleh menukar 10 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai. Terus? Ya, barang diserah terimakan di majlis akad. Dan tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Ya, akad ini disebut riba nasi'ah. Tiga, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat. Seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya atau harus tunai. Jelas ini. Menukar emas dengan kurma atau menukar emas dengan beras. Boleh beras terima sekarang, emas besok. Boleh emas beras sekarang, beras besok. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma, tidak tunai. Cukup. Tinggal 3 menit. Lalu apa ilatnya sehingga komoditi yang lain bisa disamakan dengan ini? Apa ilatnya sehingga komoditi yang lain, barang lain bisa disamakan dengan 6 komoditi ini? Untuk emas dan perak adalah pendapat, khilafnya panjang di sini kalau sempat waktu baca. Pendapat yang terkuat mengatakan adalah samaniyah. Karena dia sebagai alat tukar dan penilai harga sama dengan fungsi uang. Ya, alat tukar, penilai harga, dan barang dan jasa. Maka bisa dikiaskan rupiah dan uang kartal pada saat sekarang ini dengan emas dan perak. Maka menukar rupiah dengan emas syaratnya haruslah tunai. Karena ilatnya sama. Menukar rupiah dengan rupiah syaratnya adalah tunai dan sama. Menukar rupiah dengan dolar syaratnya tunai saja. Jelas itu? Untuk 4 komoditi selanjutnya adalah sebagai makanan pokok. Al-diqiyat wa-dikhar. Itu sebagai makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Maka beras bisa dimasukkan ke dalam hal ini. Maka menukar beras dengan beras yang berbeda kualitas, persyaratannya haruslah sama dan tunai. Menukar beras dengan gandum atau dengan tepung gandum, persyaratannya haruslah tunai. Jelas ini? Baik. Ada pertanyaan satu saja, silakan. Baik. Ya. Ya. Riba atau tidak ini? Sebentar, satu-satu dia yang akad dia yang ini. Kita carikan solusinya nanti. Yang ini riba atau tidak? Riba. Qard kan namanya ini. Memberikan pinjaman kayu, harus dikembalikan pinjaman kayu yang sama. Jelas? Sama misli tuqimi. Jelas? Kalau ingin halal, tukar menukar kayu dengan kayu. Kan tidak disyaratkan tunai, kan? Disyaratkan tunai atau tidak? Kayu dengan kayu? Tidak, bukan komoditi riba. Maka bolehlah tukar nih kayu. Saya beli, saya jual kepada anda kayu ini dengan kayu yang nanti anda bayarkan dengan jumlah sekian. Jelas itu. Kalau komoditi riba tidak bisa dirubah dalam bentuk seperti ini. Seperti rupiah, emas tidak bisa, harus tunai. Tapi yang tidak riba boleh. Boleh tidak tunai. Karena tidak tunai boleh lebih tinggi. Wabillahi taufiq, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjutkan. Ya. Nanti kita lanjutkan langsung saja bab murabahah ya. Kalau bisa tolong baca sebelumnya. Memang ada gharar, tapi coba gharar menurut saya tidak sulit permasalahan riba. Tolong baca gharar kalau ada waktu. Ini baru pengantar sebetulnya. Gharar halaman 28. Nanti ba'da zuhur kita masuk saja murabahah halaman 34. Ba'da zuhur kita masuk murabahah halaman 34. Untuk besok salam istisna musyarakah mudharabah baca di rumah dulu sehingga besok kita tidak baca seperti ini metodenya. Jelas? Cukup kan waktu kan? Insyaallah. Jangan datang dengan kepala kosong. Kalau kepala kosong manfaatnya tidak terlalu besar, betul. Kalau tidak cukup, bilang enggak cukup sekarang sehingga kita metodenya begini lagi tapi akan alot seperti ini. Akan alot. Tidak terlalu banyak yang dapat manfaatnya ya. Sekian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sallam sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Tadi telah kita bahas bersama tentang apa tadi? Riba sudah ya. Rukun dan syarat akad secara umum jual beli sudah, riba sudah, gharar sudah dibaca gharar. Sudah dibaca gharar. Sudah. Enggak, maksudnya Anda sudah baca. Kalau saya sudah nulisnya ini kan. Sudah dibaca belum? Belum sempat. Fadl, siapa yang dibaca? Perusa akad yang kedua ya. Halaman 28. Iya. Soalnya kelotai. Hal-hal yang merusak keabsahan akad, yang pertama riba, yang kedua gharar. Poin 1 10 2. Sambungan ini poin 1 10 1. Untuk halaman 28. Iya, saya tahu ingin menghubungkan dengan pemahaman sebelumnya. Ini termasuk hal-hal yang merusak keabsahan akad. Yang pertama riba, yang kedua sekarang gharar. Apa kata? Ya, terus. Definisi gharar. Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fikih, gharar berarti jual-beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual-beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Misalnya, penjual berkata, aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Ya, kriteria gharar diharamkan. Akad? Kriteria gharar yang diharamkan, keharaman riba bersifat... Ya, ini memahami gharar. Apakah semua gharar haram atau tidak? Sekarang ketidakjelasan. Ya, apakah semuanya diharamkan atau tidak? Keharaman riba bersifat mutlak. Riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan gharar. Gharar hanya dihukumi haram bila mana terdapat salah satu kriteria berikut. Satu atau A, nisbah gharar dalam akad besar. Jika nisbah gharar sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan. Ya, B. Keberadaan gharar dalam akad mendasar. Keberadaan gharar dalam akad mendasar. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon, hukumnya dibolehkan. Ya, jual janinnya saja boleh, tapi jual induknya yang bunting dan dimasukkan harga janin di situ, boleh. Terus. Jelas ibu? Hah? Ulang. Jual janin. Janin sapi. Umur janinnya baru 5 bulan. 5 bulan. Janin berapa? Kok janin lah, belum keluar dia. Mau melantar hamilnya berapa? Tidak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau jual induknya yang sedang bunting dan dimasukkan harga janin juga. Ada atau tidak qoronnya di sini? Ada. Ada, tapi boleh. Boleh, karena dia mengikut kepada akad yang boleh. Fatwa terus. Syekh, akad yang mengandung qoror bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung qoror, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka hukumnya sah dan dibolehkan. Terus. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lain-lain. Jelas ini. Jual singkong, umbi dalam tanah. Dijual seukuran seini, namanya seluas 1 hektar saya jual sebegini. Masih dalam tanah. Qoror atau tidak? Qoror. Boleh? Sebegini lama boleh kan? Fadhol. Masalah menjual binatang dengan janinnya. Apakah kita tidak bedakan? Ini adalah menjual satu paket. Ini adalah binatang yang bunting. Maka harga sekian. Tetapi kalau terpisah, induknya sekian, anaknya sekian, maka totalnya sekian. Ini termasuk qoror. Tapi kalau dikatakan adalah ini induknya yang sedang bunting, apakah itu yang dimaksud? Artinya dalam akad ini saya jual induknya sekian, ya. Janinnya sekian. Iya. Anda mau beli janin atau induknya? Dua-duanya. Andai kata dikatakan induknya sekian, karena ada janinnya maka tambah nilai harga sekian. Jangan ini dipisah. Termasuk, kalau dipisah. Makanya apa namanya? Bagaimana kalau istilahnya adalah menjual hanya satu paket, bukan pertambahan karena nilai janin. Tetap akan dimasukkan oleh nilai janin, tapi jangan dipisah. Karena ya. Nanti dalam bab murabahah akan kita jelaskan kalau dipisah, ya, bagaimana makanya, tidak boleh. Tidak artinya boleh dipisah dengan tambahan nilai. Ini induknya dengan janinnya saya jual harga sekian. Ini memang sudah dimasukkan oleh dia harga janinnya juga. Tak ada qoror di sini atau tidak ada kan? Tapi qoror dibolehkan. Tetap ada qoror. Tetap ada qoror, tapi boleh. Selamatannya itu belum jelas. Iya, tapi qoror yang boleh. Iya. Yang jual beli singkong tadi juga boleh. Betul, ada mahasiswa S2 saya di manajemen bisnis syariah di IPB. Dia petani pengusaha. Petani lah, petani ubi. Betul Ustaz kata dia. Saya jual ini, dia taksir kiloannya sekitar 1 ton 100 kilo. Dia lihat di atas saja, tidak umbinya masih di dalam. Setelah dibongkar dijual dia berbeda cuma 10 kilo saja. Boleh. Ini qorornya kecil. Terus D, qoror terjadi pada akad jual beli. Jika qoror terdapat pada akad hibah atau wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya, jelas ini Ibu tadi yang bertanya tentang qoror dan akad hibah. Ini saya hibahkan tanah saya sekian. Ibu, boleh. Kalau dalam akad hibah, boleh. Mengandung qoror, boleh. Ruang lingkup qoror dalam akad jual beli. 1, 10, 2, 3. Ruang lingkup qoror dalam akad jual beli. Qoror ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Qoror dalam akad. Misalnya dua akad jual beli dalam satu akad, seperti A pemilik motor X mengatakan kepada B, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana yang ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan saya beli motor Anda. Ya, cukup B. B, qoror dalam objek akad. Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Qoror ketidakjelasan pada barang dan harga disebabkan beberapa hal. A, fisik barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, aku jual kepadamu barang yang ada dalam kota ini dengan harga 100 ribu rupiah. Iya. 31, sifat barang tidak jelas. Sifat barang tidak jelas, B. B, sifat barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual pun tidak menjelaskannya. Iya, satu unit mobil mereknya apa, jenisnya apa, seperti yang tadi. Terus. C. Ukuran barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah. Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya. Iya, jelas itu. Misalnya dia memiliki 10 hektar. Jadi dia bilang, saya jual sebagian 10 juta. Sebagiannya berapa? Right. Kalau dia bel hasil, jual dengan melempar batu. Ya, dia mengatakan, saya jual tanah saya sejauh lemparan ini seharga panjang, lebarnya jelas. Sekarang panjangnya lagi. Lebarnya jelas yang di pinggir jalan itu. Sekarang panjangnya ke dalam. Dia mengatakan, sejauh lemparan saya ini seharga 30 juta. Ini boleh? Tidak boleh, ini bil hasoh. Jual beli hasoh. Jual beli ngelemparan batu, tidak boleh. Setelah dilempar dia, kata dia, sekarang saya jual tanah saya seukuran jatuh batu yang tadi Anda lihat, iya Anda saya lihat. Itu seharga 50 juta. Tapi saya tidak tahu meterannya berapa, isinya berapa. Ini boleh? Si pembeli melihat jatuhnya batu. Ya. Boleh. Walaupun tidak tahu meterannya, tidak ada masalah. Sama juga dia jual onggokan, dia bilang saya tidak tahu kiloannya. Boleh. Yang penting jelas barangnya. Terlihat. Terus. D. Barang bukan milik penjual. Misalnya seorang calo tanah yang membuat transaksi ini jual. Ini tadi sudah kan ya. E. E. Udah. Barang bukan milik. Menjual barang yang bukan milik. Ya sudah kan ya. Persyaratan jual akad jual beli. Makun aleh. E. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Ya, ini sudah kan ya. Belum komplit. Sebelum komplit terus. F. Barang tidak dapat diserah terimakan. Ya, ini sudah tadi kan ya. Sudah. G. Kebanyakan dalam syarat makun aleh berhubungan dengan gharar. G. Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Misalnya, penjual berkata, aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu. Ini udah kan ya? Harga dan barang tadi harus jelas kan? Ustaz, ya. Kamu tanya Ustaz yang A-nya Ustaz. A, Ibu. Yang A yang fisik barang tidak jelas Ustaz. Iya, terus. Seperti ini Ustaz, misalnya kita menjual barang dalam satu paket. Barang baru, barang lama. Tapi kita nggak kasih tahu barang itu barang baru atau barang lama, nggak kasih tapi tahu. Tapi terlihat barangnya oleh dia, Ibu. Terlihat. Sudah jelas itu dengan dilihat. Oh, berarti itu boleh, Ustaz. Boleh. Tapi begini, dia lengkap semua barang baru, barang lama, dan juga ada barang-barang yang BS. BS itu rusak dikit. BS itu apa, Ibu? Barang rusak dikit, tapi dia bukan bekas pakai. BRS, Ibu. Ya kali. Ya. Barang BRD kali ya. Barang ya, rusak ya. Dikit. Ya kali gitu. Terus. Nah itu barang itu kita beri kebebasan kepada pembeli lihat. Kita beritahukan nggak bahwa ada yang rusak? Katakan barang ini lagi dalam satu paket itu murah. Terus iya, tapi kita tahu kan nggak ada yang rusak? Bagaimana Ustaz? Diberitahukan nggak ada yang rusak salah satunya? Oh tidak, kita pajang aja, dia boleh periksa dulu gitu. Iya boleh periksa, tapi kan termasuk menyembunyikan atau tidak ini? Oh gitu ya, kita harus kasih tahu. Kalau benar barang cacat sampaikan. Ini cacat, ini cacatnya. Tapi harganya sekian. Kalau dia mau silahkan, kalau nggak ada masalah. Jadi walaupun murah. Tapi kita kalau yang cacat, jelaskan. Kalau kita tahu cacat, sampaikan cacatnya. Oh iya, makasih Ustaz. Allah berkati. C. Gharar jangka waktu pembayaran. Misalnya penjual berkata, saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu? Terus. Jual beli ini dilarang oleh Nabi SAW. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'i habal al habalan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW melarang menjual habalul habalah, riwayat Muslim Bukhari Muslim. Ibnu Umar menjelaskan maksud jual beli hablul habalah atau habalul hablah yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Ulangi, waktunya enggak jelas kan? Tidak jelas, terus. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Iya, yang janinnya belum jelas apalagi anak dari janin tersebut. Terus. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk gharar, ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Tetapi menurut Ibn Taymiyah dan diperkuat oleh Ibn Utsaimin rahimahumullah, boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan ishtaraitu minhu Saubaini ila maisarah. Aku beli dua lembar kain darinya dibayar bila mampu. Alhamdulillah. Boleh berarti? Boleh berarti kan? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita masuk merubah. Ya. Yang gharar dalam akad tadi, Ustaz. Itu apakah dibolehkan atau gimana, Ustaz? Yang gharornya seperti ini contoh ini berarti enggak boleh. Saya beli motor Anda. Saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai seharga 10 juta, ya. Kalau kredit selama 2 tahun 12 juta. Ya. Terus lalu apa yang dikatakan pembeli? Teruskan belum selesai. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan saya beli motor Anda. Ya, tidak ditentukan oleh dia yang tunai atau tidak, harganya berbeda kan. Ini dia yang dua jual beli, satu belum jual beli. Tapi kalau ditentukan oleh dia, saya ambil yang tidak tunai. Berarti sekarang dua jual beli atau satu? Satu. Dua penawaran, satu jual beli. Berarti ini semua yang tidak boleh, Sa? Ya. Semua dalam buku tidak boleh? Tidak, yang di ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Mulai dari A, B. Iya, itu semua catatan tidak boleh. Terima kasih, Sa. Yang lain? Sebentar, Ustaz. Ada. Ini kembali ke yang tadi. Saya mau beli rumah. Yang nomor berapa, Pak? 10 juta. Yang nomor berapa? Halaman? Tidak ada. Tidak ada. Kayak keterangan di depan tadi ini kasus gitu, Ustaz. Terus nanti. Ya udahlah, sekarang kasus kita jawab. Sekarang kasus. Sudah, sudah selesai teorinya. Kasus sekarang boleh? Apa kasus DP 10 juta. Apa? Membeli rumah DP-nya 10 juta. Di rumah saya beli ini DP 10 juta. Terus. Ya. Kemudian nanti kalau tidak jadi uangnya dikembalikan. Tapi rumah udah saya tempati. Ke pembeli. Ke penjual. Ke pembeli. Penjual setuju. Memang perjanjiannya kayak gitu. Artinya berarti setuju dia. Iya. Jadi terus nanti cuma nanti dipotong selama kita tinggal di situ sebulan 500.000. Hanya cuma 3 hari. Sebulan ini 3 hari cuma kan? Lah, yang selama ini yang ditempati 5 bulan, Ustaz. Oh, 5 bulan bukan 3 hari tadi. Ini DP 10 juta. Iya. Kemudian kalau tidak jadi uang dikembalikan. DP dikembalikan. Iya. Dipotong selama menempati 5 itu. Bulan, 1 bulannya 500 ribu. 500 ribu dikali 5, 2.500.000. Iya. Kembalikan 7,5. Dan dikembalikan uang sisanya kalau rumah sudah laku dijual. Iya, artinya uang dikembalikan 7,5 nanti kalau sudah laku waktu penyerahnya, ya, gitu. Dijual. Setuju. Pembeli yang lain. Mereka setuju dua-duanya. Setuju. Al-Muslimun ala syurutihim. Orang yang berislam tersebut memenuhi persyaratannya. Boleh. Baik. Masih ada pertanyaan atau kita masuk murabahah? Cukup ibu-ibu. Kita masuk murabahah. Ada. Ini mungkin agak berbeda pertanyaan saya, Ustaz. Saya mau nanya kalau kayak jual beli PPN itu gimana apanya, Ustaz? PPN itu apa, Pak? Jadi gini, kalau kita ngambil satu kerjaan itu kalau untuk ke terus dari swasta ke swasta antar perusahaan itu kan ada PPN yang kita bayar. Misalnya kita kontrak nilai 100. Itu karena PPN yang kita bayar harus 10%. Dekatin mic-nya, Pak. Kan ada PPN-nya senilai 10% atau 10 juta gitu, Pak Ustaz. Dari 100 juta tadi. Dari 100 juta. Oh, jadi kita dibayar dari pemberi kerja itu jadinya 110. Pemberi kerja beri 10. Nilai kontrak kita 100 tambah PPN 10 juta. Artinya 110 kita dibayar nantinya. Iya, yeah, terus. Sementara PPN 10 juta itu kan kita store ke negara. Iya. Yeah. Dari kita yang ngerjakan, kita store ke negara. Sementara yeah, ada pihak C yang bisa jual PPN dengan maksudnya nilai 10 juga, cuman kita bisa beli lebih murah. Gak paham saya maksudnya, Pak. Kita supply barang lah mungkin. Supply barang, baik, terus. Contoh kasus kita ada komputer atau apa ke satu perusahaan. Ya. Kerjaan kita adalah 100 juta. Nilai barang 100 juta. Ya, nilai barang 100 juta di kontrak kita dengan perusahaan A. Ya. Jadi kita di situ terbit PPN karena antar perusahaan. Ya. Perusahaan A bayar ke kita, jadinya 110 dengan adanya PPN. Kita jual kode 110 masuk PPN. Ya, betul. Terus. Jadi PPN yang 10 juta itu kalau di negara bisa dilegalkan itu dengan cara kita bisa beli PPN orang lain yang dia punya PPN masukan, keluaran, kelebihan. Dia kelebihan keluaran PPN. Nilainya 10 juta juga, cuman kita tidak beli ke dia 10 juta, kita bisa beli cuma 5 juta sama dia. Jadi sebetulnya kita jual ada, pajak dia. Iya, pajak dia, pajak keluaran dia. Dia keluar pajak menjual lebih, dibayarin pemerintah lebih gitu. Oh, bukan gitu, Ustaz. Jadi gini. Nilai kan PPN-nya sebentar lagi, Pak. Ini masalah pajak ya, Pak ya? Iya. Sabar nanti sampai 1 Februari. Bukan kalau dari karena saya tanggal 30 Januari mengisi seminar nasional tentang perpajakan diminta oleh Bapak Dr. Daeng Muhammad Nazir. Beliau adalah penasihat Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Indonesia di sekolah tinggi beliau dengan narasumber pajak dalam Islam yang narasumber kedua Profesor Dr. Gunadi dari UI. Saya belum pahami pajak secara baik. Nanti dulu ya, Pak ya. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Ya. Ciater. Tay. Tapi untuk akademisi, khusus akademisi yang hadir. Masih ada yang lain? Ada Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah produksi lagi Ustaz. Kalau kita misalnya memproduksi baju, kita tidak tahu berapa ongkos semuanya karena masih ada keterkaitan dengan pihak lain, misalnya untuk bordir, untuk jahit, untuk payet misalnya Ustaz. Kita tidak bisa menentukan berapa harga di depan, bagaimana ke konsumennya Ustaz. Kita tidak bisa menentukan harga di jahit aja dulu, nanti setelah jadi baru bisa kita tentukan harga, gimana itu Ustaz? Jelas, Ibu berikan saja jasa jahitan, jasa payet dia suruh dia ngurus. Kalau jahit-jahitannya jelaskan ya. Ya, katakan saya jahit kain Anda dengan jasa sekian. Kalau dibilang fight semuanya itu saya enggak tahu harganya. Kalau Anda ingin cari orangnya dan atau kalau diklopkan semua satu paket gitu Ustaz enggak boleh Ustaz. Boleh, nanti Ibu subkon namanya Isna Mawazi nanti akan kita bahas. Subkontraktor ya. Baik, cukup. Padahal ada penjual dan pembeli ini mau beli barang seperti lemari lah gitu kan. Iya. Terus dia pergi ke pasar, barang ini adanya di pasar, ibaratnya bentuknya barang besar, barang-barang yang besar ibaratnya. Itu seperti lemari atau kursi. Nah, jadi antara penjual dan pembeli ini pergi ke pasar, nanti penjual yang ini membeli di pasar di toko itu, lalu melakukan pembayaran, tapi barang tidak diangkat. Nah, terus langsung dijual di situ juga kepada yang mau membelinya gitu nah. Terus barang itu langsung diangkat ke tempatnya pembeli. Itu gimana Ustaz? Angkat dulu ke mobilnya. Kan mau diangkat ke mobil juga kan? Berarti sudah dipindahkan, naikkan ke mobil baru. Sekarang dijual. Saya itu suruh dia kirim ke rumah yang pembeli dari Anda ini. Pembeli kedua maksudnya kan ya? Ya, Teh. Ini merubah kan? Kita pelajari sekarang atau cukup ada pertanyaan saja? Cukup, ini ada pertanyaan yang lain. Kita langsung merubahah. Memang tidak nyaman belajar seperti ini, tapi apa boleh buat? Ini mah kayak sistem belajar di kelas. Bukan pelatihan, tapi apa boleh buat? Karena tidak sempat Anda membaca. Kalau pelatihan harus dibuat. Tapi nantilah, insya Allah. Untuk besok bisa kan bentuk pelatihan Anda baca di rumah malam ini. Tamatkan sampai halaman 97. Cuman dikit 97 cuman. Hari ini sudah kita baca 40. Tinggal berapa jadinya? Sebentar. Salam. Sebentar. Salam 42. Berarti tugas cuman baca 55. Nah, cepat kan ya? Nah, baik. Ustaz. Ini yang perusak akad tadi kan? Perusahaan jual beli tadi kan dua, riba satu, gharar satu. Kemudian ada enggak selain itu? Kenapa? Kurang surat tuh? Nah, maksudnya mana tahu di buku lain misalnya ada pula kan, nanti kita cukup yang ini dulu aja makan. Oh, iya. Tambah nanti. Karena az-zulum, zulum memang akadnya dirusak, kezalimah atau darar. Tetapi itu kalau mereka setuju enggak ada masalah. Berbeda dengan gharar dan riba ini. Mereka tidak setuju, mereka setuju pun tetap akadnya rusak. Baik. Fadal. Yang saya mau tanyakan, di dalam rumah sakit misalnya Ustaz, kalau rawat jalan itu obat-obatan kan jelas harganya di pada saat si pasien beli. Tetapi kalau yang rawat inap itu rata-rata itu tidak diberitahukan harga obat itu kecuali harga obat yang mahal. Nah, itu gimana? Itu berarti kan goror tuh Ustaz ya. Sebentar, Anda makan di warung Padang jelas enggak harga makanannya? Enggak pasti Ustaz. Enggak pasti kan? Goror atau tidak? Enggak. Goror atau tidak? Goror. Oh, goror. Boleh kan? Sebenarnya cepat diperbolehkan. Katanya, kenapa diperbolehkan? Coba, kenapa diperbolehkan? Karena untuk maslahat banyak. Tadi. Enggak, antum. Di KFC, kalau bayar dulu baru makan kan? Ya itu boleh. Ini ada goror atau tidak? Enggak ada. Di Padang makan dulu baru bayar kan? Ya. Tahu enggak antum harganya? Enggak tahu, goror atau tidak? Goror. Boleh atau tidak? Boleh. Kata siapa boleh? Baik, naik taksi bagaimana? Tahu antum harganya? Tahu Ustaz, ada... Per kilonya tahu dan buka pintu tahu. Tapi sampai ke tujuan tahu harganya? Horor atau tidak? Boleh? Boleh. Di Saudi ada enggak taksi pakai Argo Ustaz? Tidak ada. Kenapa? Karena takut horor mereka. Ketika... Til asara, 20, 50. Walaupun taksinya resmi, walaupun argonya ada, walaupun argonya nanti Anda bayar 20, dalam argonya sampai 45. Tetap yang bayar 20. Kalau ini ada gharar atau tidak, kalau Anda bayar dengan kesepakatan harga 20 real, 10 real, 15 real, ada gharar? Tidak ada, jelas sudah. Tujuannya sekian. Dengan argo berarti ada gharar? Tidak. Jumhur ulama tidak membolehkan ini. Jumhur para ulama tidak membolehkan bentuk seperti ini. Jual beli barang atau jasa yang tidak diketahui harganya pada waktu itu. Tetapi Syekh Ibn Taimiyah membolehkan karena ini dengan bima yarju ilal urf, dengan harga urf biasanya tardha bima yardha bil akharun. Kita redha membelinya seperti orang lain redha. Kita lihat orang lain nawar dan bagus harganya, ya udah Anda beli juga. Walaupun Anda tidak tahu harganya, langsungnya Anda bayar, ambil barangnya. Dia setuju, tidak ada masalah. Walaupun tidak ada kesepakatan masalah harga. Jelas ini. Pendapat yang terkuat mengatakan boleh, tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Baik. Cukup. Boleh, intinya boleh Bu. Jangan ragu nanti dengan taksi juga. Intinya boleh. Baik. Kita masuk murabahah. Karena memang ada. Kenapa ini saya tekankan ulangin kata seperti akh tadi sampaikan, juga ada salah seorang ikhwah kita yang beliau luar biasa ketatnya. Kalau dimakan Padang diambil dulu sama dia, Pak hitung dulu, hitung baru dibayar baru dia makan. Kalau enggak dia enggak mau makan. Dia menganggap ini gharar. Itu bisa kalau makan. Kalau taksi gimana? Baru naik taksi enggak mungkin. Baik. Sama dengan antum naik ojek atau naik sesuatu yang tidak jelas harganya. Kan kalau sudah biasa naik saja kan? Tanpa disepakati harganya kan. Ini boleh. Dengan bisya'adil misal tardha bima yardha bihal akharun. Sekarang kita masuk murabahah. Baik. Murabahah adalah bentuk lain dari akad al-amanah. Tadi ada kan akad amanah kan ya? Tadi ada buyut amanah kan? Jual beli amanah. Amanah dengan menyebutkan modal, kemudian dia tawar-menawar dalam laba. Ini mudduk murabahah. Tawar-menawar dalam harga, dalam laba atau keuntungan, dan dia menyampaikan modalnya. Maka bila dia tidak jujur atau berbohong menyampaikan modalnya, ini karena was kampung sekian nanti. Kalau ke orang lebih murah. Kalau dalam hal ini dia berbohong, maka si pembeli memiliki hak khiyar taghrir. Khiyar untuk tidak melanjutkan jual beli dan membatalkannya karena dia menipu. Bila si pembeli tadi mendapatkan diskon, tetap harus dijualnya dengan diskon. Berarti berapa yang didapatkan oleh dia? Kalau dia tidak mau jual beli seperti itu, kalau dia tidak jujur, jangan beritahukan berapa modalnya. Kita ingin ini berapa modal? Oh, itu urusan saya. Ya, dilakukan bai'ul musawamah, jual beli dengan cara tawar menawar. Boleh bai'ul musawamah. Jelas? Ini asal bai'ul murabahah. Maka ini bisa dijadikan sebuah produk lembaga keuangan dan menjadi salah satu cara investasi. Dan ini bahkan menjadi urat nadi produk lembaga keuangan syariah di tahun 80-an sampai 90% bentuk produknya dalam bentuk murabahah. Bila Anda butuhkan barang, datang ke lembaga keuangan syariah, jelaskan speknya, lalu lembaga keuangan syariah membelinya, lalu dijual lagi kepada Anda, ya. Tapi di sini ada tambahan lil amir bisyira, karena murabahah saja itu murabahah yang bil amanah. Tapi bila ada permintaan permohonan dari awal tolong belikan, ada perintah untuk tolong belikan, maka ada pertambahan murabahah dil amir bisyira kepada orang yang memerintahkan untuk membeli, dijual kepada dia nanti dengan cara murabahah. Jelas ini? Ini maksud murabahah. Hukum asalnya boleh bila terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Yang ingin kita bahas ini sekarang, murabahah dil amir bisyira ini diambil dari ma'ad syariah. Dari ma'ad syariah, standar produk lembaga keuangan syariah internasional yang dikeluarkan oleh AIFI. Ahil muhasabah wal muraja'ah lil mu'asasatil rujjan fil maliyah lil mu'asasatil maliyah islamiyah. Fadal, silakan baca. Al-murabaha lil'amir bisyira, langkah-langkah sebelum melaksanakan akad murabaha. Ya, ini sebelum akad murabah dilakukan, bukan ini. Ya. Ini belum terjadi akadnya. Fadal, saya. Permohonan nasabah untuk memiliki barang melalui lembaga keuangan. Ya, itu yang permohonan. Lembaga keuangan boleh membeli sebuah barang atas dasar permintaan. Ini lembaga keuangan tidak mesti lembaga. Anda juga bisa tinggal diganti katanya saya kan di sini. Teno daripada lembaga keuangan syariah. Bisa kan? Lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan syariah gimana pelajari di sini? Lembaga keuangan boleh membeli sebuah barang atas dasar permintaan dan keinginan dari nasabah selama hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tentang akad jual beli. Kecuali Syekh Muhammad Salih Al-Thaymin rahimahullah, beliau tidak menyetujui ini. Syekh Al-Thaymin tidak membolehkan menjual barang yang orangnya bukan pedagang yang tidak menjual kecuali dipesan dulu. Menurut beliau ini adalah bagian dari hilah ribawiyah, tapi sebetulnya tidak. Dan mayoritas para ulama dan OIV dan OKI dan lajnah da'iyah mengatakan tidak. Bila terpenuhi syarat rukun jual beli. Dengan tetap memperhatikan pasal 212, ya, nasabah boleh meminta dari lembaga keuangan untuk membeli barang dari tempat yang ditentukan. Dan lembaga keuangan berhak tidak lanjutkan proses apabila nasabah menolak penawaran yang lebih tepat menurut lembaga. Jelas ini? Terus. Permohonan atau ini gampang, antum baca aja pelan-pelan. Ini enggak banyak penjelasan kan? Cukup setengah jam, silakan baca setengah jam. Setengah jam baca dulu, nanti setelah setengah jam baru kita diskusikan setengah jam. Sisanya antum bikin SOP dengan bikin akad murabahah. Transaksi murabahah seperti yang akad jual beli itu biasa tadi. Silakan. Cukup. Berlebih saya kira waktunya satu jam. Dan setuju enggak seperti tadi? Karena ini enggak ada yang berat kan, kecuali yang berat tandakan nanti itu diskusikan. Silakan. Saya beri waktu setengah jam. Silakan Ibu-ibu.